Ku benci untuk mencinta. Mencintaimu. Oh, betapa ku saat ini. Ku cinta untuk membenci. Membencimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci. Mencintai.